Kemarin kita telah menyebutkan tentang permasalahan tambahan seorang yang menambah di dalam sholat, bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, kemudian setelah itu salam kembali. Kemudian berkata Syekh rahimahullah ta'ala, assalamu qabla tamami as-salat. Sekarang kalau seorang salam sebelum sempurna sholat itu, ya misalnya dia sholat 2 rakaat salam, sholat 3 rakaat salam, padahal itu sholat duhur ataukah sholat asar. Nah, assalamu qabla tamamil kalam minaz ziyadati fis sholat. Salam sebelum sempurnanya sholat termasuk dari menambah di dalam sholat. Jadi ini ikhwan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap bahwa melaksanakan sholat yang 4 rakaat lalu dilaksanakan 2 rakaat ini dianggap oleh beliau termasuk menambah di dalam sholat. Ya, beliau masukkan dalam poin yang pertama. Fa'idha sallam al-musalli qabla tamami sholatihi. Apabila orang yang melaksanakan sholat mengucapkan salam sebelum sempurna sholatnya, yani, ya misalnya sholat duhur ya, kita ambil selalu contoh sholat yang 4 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, terus langsung salam. Muta'ammidan. Kalau ini dia lakukan dengan sengaja, batalat sholatu. Maka batal sholatnya. Wa in kana nasiyan, dan akan tetapi kalau dia lupa, walam yadhkur illa ba'da zamanin tawil, dan dia tidak mengingat kecuali setelah zaman yang panjang, zaman yang lama. Ya misalnya dia sholat 3 rakaat, dia lupa bahwa dia sholat hanya 3 rakaat saja. Dia tidak mengingat kecuali besok. Ya. Kecuali di keesokan harinya, paham ini? Maka kata beliau, a'ada sholatan menjadi. Apabila sudah terlalu lama ya jaraknya, maka hendaklah dia mengulangi sholatnya. Dari baru kembali. Laksanakan sholat dari baru. Nah, ini tidak sujud sahwi berarti. Ini yang beliau sebutkan. Ini pertanyaan kemarin siapa ya? Yang bertanya tentang masalah ini. Antum ya? Nah, jadi ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kalau beliau mengatakan lama, ya, sini beliau tidak jelaskan lamanya itu gimana, apakah lama yang maksudnya sampai keluar waktu sholat atau gimana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata beliau diulangi sholatnya. Wa in dzakara ba'da zamanin qalil, kalau dia menyebutkan setelah zamannya, ya, yakni setelah zaman qalil, zamannya sedikit, yakni sudah salam, lalu beberapa lama kemudian, beberapa menit, baru dia mengingat. Kada fi qatain wa thalas, seperti kalau 2 menit setelahnya atau 3 menit. Ini kita akan tanya terus nanti. Terus apa dhabit lama dan cepatnya? Kalau 4 menit lama atau sebentar? Kum. Kera. Jadi, dhabit ya ikhwan fiddin azakumullah, ini perlu juga kita pertanyakan dhabitnya bagaimana? Untuk menentukan cepat dan lambatnya. Kalau dikatakan uruf, kembali kepada uruf, ini juga menjadi repot bagi kita. Uruf itu gimana? 5 menit apakah itu lama? Oke, menurut antum 5 menit lama enggak itu? Hah? Kondisi, maksudnya gimana? Ini sholat sekarang. Kita bicara sholat. Nah, kalau misalnya selesai sholat, kemudian beberapa menit kemudian, kalau sudah lama kata beliau, diulangi sholatnya. Nah, tanpa sujud sahwi. Tapi kalau masih sebentar, ya, maka sholatnya itu na'am. Salat, terus dia keluar. Hah? Dia keluar, WC. Nah, karena mau buang ludah. Setelah itu masuk lagi. Dia sudah di luar masjid, terus masuk lagi. Baru 1 menit. Nah itu, sebentar atau lama? Nah, berarti babiknya bukan di masjidnya, ya. Kalau di dalam masjid, kalau dia masih ada dalam masjid, i'tikaf. Sehari kemudian baru ingat. Dia dalam masjid terus. Nah, bukan babik. Hah? Had dalil. Keluar waktu sholat. Keluar waktu sholat itu, misalnya, na'am. Hah? Sholat isya. Batasnya dari syafaq sampai pertengahan malam, ya kan? Kalau kemudian dia lupa, dia sholat 3 rakaat. Setelah itu salam. Ini masih masuk waktu sholat isya. Dia makan, dia tidur, santai, ngobrol sama keluarga, berangkat, ngisi. Pulang sampai jam 11, jam setengah 12 baru ingat, ternyata dia sholat 3 rakaat. Ini sebentar atau lama? Ini babiknya wallahu a'lam. Ya. Dan juga dalil untuk mengatakan diulangi sholat ini wallahu a'lam betul jadi. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Fa innahu yukammilu sholatahu wa yusallim. Nah, kalau baru sebentar kata beliau, maka hendaklah dia sempurnakan sholatnya dan salam. Kemudian setelah itu sujud sahwi lalu salam kembali. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan insyaallah kita akan sebutkan nanti dalam kitab Umdatul Ahkam hadis ini. Hadis Dzulqa'dain. Tayyib, wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi. Nah, sekarang begini kata beliau. Apabila dalam salat jamaah imam mengucapkan salam sebelum sempurna salatnya. Salat jamaah baru 3 rakaat, imam salam. Ataukah baru 2 rakaat misalnya, pada sholat yang 4 rakaat imam salam. Paham ini? Wa fil ma'mumi ma'mumina man fatahum ba'du shalah. Dan pada sebagian makmum ada yang masbuk. Iya kan? Sebagian makmum ada yang masbuk mereka. Nah. Faqamu, maka mereka pun, orang-orang yang masbuk ini, mereka berdiri untuk mengganti apa yang telah mereka tertinggal. Fahimtum hadza ikhwan? Jadi sholat jamaah zuhur misalnya, imam melaksanakan sholat tersebut 2 rakaat saja, ya. Lalu kemudian pada rakaat yang pertama setelah dilaksanakan oleh jamaah, datang masbuk. Masbuk ini masuk ke rakaat yang kedua. Ternyata pada rakaat yang kedua imam sudah salam. Dia lupa bahwa sholat 4 rakaat. Nah, setelah salam si makmum ini menyelesaikan rakaatnya, berarti tinggal 3 rakaat, ya kan? Nah, untuk mengganti apa yang setelah itu. Tsumma dzakara al-imam, lalu kemudian tiba-tiba imam mengingat, saya baru sholat 2 rakaat. Ya, anna alaihi naqsan fi sholatihi, bahwa dia masih kurang pada sholatnya, faqama liyutimmaha, maka dia pun bangkit untuk menyempurnakannya. Nah, kata beliau, fa innal ma'mumin alladzina qamu biqada'i ma fatahum, maka bagi makmum yang mereka itu masbuk tadi, mereka boleh diberi pilihan. Ada pilihan bagi mereka. Baina ayyastamirru fi qada'i ma fatahum, apakah dia mau melanjutkan? Boleh dia melanjutkan apa yang telah dia nanti dari sholatnya tersebut. Wa yasjudu lisahwi, setelah itu dia sujud sahwi. Naam. Wa baina ayyarji'u ma'al imam fayutabi'u, atau kalau dia mau, dia kembali, dia mengikuti imam lalu yakni dia kembali bersama imam lalu mengikuti imam. Fa idza sallama, kalau imam sudah salam, qada ma fatahum, lalu mereka kemudian menyempurnakan apa yang telah mereka tertinggal. Wa sajadu lis-sahwi ba'da salam, lalu setelah itu mereka sujud sahwi setelah salam. Wa hadza aula wa ahwat, kata beliau, ini lebih utama dan lebih hati-hati. Bisa difahami ini? Jadi kalau sholat jamaah, imamnya baru sholat 1 rakaat. Nah, lalu ada masbuk. Pada rakaat yang kedua dia sudah salam. Imamnya sudah salam. Nah, tentunya masbuk ini tidak mengikuti imam. Dia salam, dia bangkit. Dan dia tahu imamnya keliru. Setelah salam, baru imamnya ingat. Oh, ternyata saya hanya baru sholat 2 rakaat. Maka dilanjutkan lagi. Nah, makmum ini yang ketika dia menyempurnakan, tinggal 3 rakaat. apakah dia menyempurnakan sendiri, ya, atau dia tetap mengikuti kembali bersama jamaah, masuk bersama jamaah, yani sholat bersama jamaah, dan kata beliau itu lebih baik. Lalu kemudian setelah itu setelah menyempurnakan sholat, setelah salam, lalu kemudian setelah itu sujud sahwi bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Antum hadza ikhwan. Paham? Ini yang berhubungan tentang tambahan. Sekarang yang kedua an-naqsu, kurang. Yang kurang. Yang pertama naqsul arkan, kekurangan di bagian rukun, rukun salat. Idza naqasal musalli ruknan min salatihi, apabila seorang yang melaksanakan salat mengurangi satu rukun dari salatnya. Ya, mengurangi satu rukun dari salatnya. Fa in kana takbiratul ihram, kalau yang dilupa itu, yang dikurangi itu adalah takbiratul ihram, dia tidak takbiratul ihram. Jadi begitu masuk salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbirnya mana? Tidak takbiratul ihram, lupa. Fala salatalahu, maka tidak ada salat bagi dia. Sawa'un kana amdan am sahwan. Apakah dia sengaja? Kalau dia sengaja berarti kurang ajar. Ya, tidak ada sholat bagi dia. Am sahwan ataukah sahu, lalai. Kalau dia lalai, tidak ada sholat sama sekali. Karena apa? Hah? Pembuka sholat itu adalah takbir. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini pembuka 10 daripada itu sholat. Maka apabila takbiratul ihram tidak dilakukan, maka semua rakaat tersebut batal. Kata beliau. Lianna sholatahu lam tan'aqid, karena sholatnya belum terakad, ya, yang menjadikan akadnya itu karena adanya takbiratul ihram. As-sholatu miftahuha at-takbir, at-tahrimuha at-takbir. Wa in kana ghaira takbiratul ihram fa in tarakahu muta'ammidan batalat sholatuh. Kalau itu selain daripada takbiratul ihram, ya, selain daripada takbir, takbiratul ihram, kalau dia meninggalkannya karena sengaja, maka sholatnya batal. Meninggalkan rukun dengan sengaja, maka sholatnya batal. Dan kalau dia meninggalkannya karena lalai, karena sahu, fa in wasala ila mawdhihi minar raq'ati tsaniyati lagati raq'atu allati tarakahu minha wa qamati allati taliha maqamaha. Nah, wa in tarakahu sahwan, kata beliau kalau dia meninggalkannya karena lalai. Fa in wasala ila mawdhihi, kalau dia sudah tiba ke tempatnya, ya. Kalau dia sudah tiba ke tempat tersebut dari rakaat yang kedua, lagati raka'ah allati tarakahu minha. Apa ini, enggak jelas ini. Nah, yang jelas maksudnya begini. Kalau kemudian dia meninggalkannya karena sahwi, fa in wasala ila mawdhihi, kalau dia sampai ke tempatnya minar raka'ati tsaniya, ya, dari rakaat yang kedua, paham? Jadi kalau misalnya dia lupa misalnya salah satu rukun, misalnya tidak sujud, ya kan? Misalnya dia tidak sujud satu kali, terus berdiri. Naam. Lalu melaksanakan rokat yang kedua. Apabila rokat yang kedua ini sampai ke tempat yang dia tadi lalai, ya, yaitu di waktu sujud itu tadi, kalau sudah sampai ke situ baru dia mengingat lagati rokaat lati tarokatina, maka rokat yang pertama tadi hilang, tidak sah itu sholatnya. Ya, maksudnya rokaatnya yang pertama itu selesai. Seakan-akan dia tidak pernah melaksanakannya. Fahim tumadha? Paham ini ya? Wa qamat allati taliha maqamaha. Dan rakaat yang kedua ini menduduki rakaat yang pertama. Kalau yang ditinggalkan itu rukun. Paham ya? Meninggalkan sholat, bacaan al-fatihah misalnya. Ataukah kemudian dia meninggalkan sujud. Rukun. Ruku. atau duduk di antara dua sujud, dia tinggalkan salah satunya. Maka kalau sudah sampai ke tempat yang dia di situ tinggalkan, maka rokaat yang sebelumnya batal, dianggap tidak ada. Maka rokaat yang kedua ini menduduki rokaat yang pertama. Wa illam yasil ila maudhihi minar rakaati tsaniyah, tapi kalau belum sampai ke tempatnya dari rakaat yang kedua itu, paham? Misalnya begini. Seorang ya, oh di sini nanti ada permisalan sini disebutkan. Nah, kalau dia belum sampai ke tempatnya dari rakaat yang kedua, wajib alaihi ayyauda ila ruknil matruk. Kalau belum sampai ke rakaat yang kedua, maka dia wajib untuk kembali ke rukun yang dia tinggalkan itu tadi dan mengerjakannya. Ya, dan mengerjakannya. Lalu setelah itu dia sempurnakan yang lainnya. Dan pada dua keadaan ini wajib atas dia untuk sujud sahwi. Pada dua keadaan ini tadi wajib hukumnya sujud sahwi. Misalul dalil, misalnya. Ya, syakhsun nasiya as-sajdata tsaniyah. Dia lupa sujud yang kedua. Minar rakaatil ula, dari rakaat yang pertama, paham ya? Dan dia sholat, ya. Dia lupa untuk sujud yang kedua, begitu dia bangun langsung berdiri. Dia lupa sujud yang kedua. Fa dzakara dzalika wa huwa jalisun bainas sajdataini fi rakaatit tsaniyah. Lalu dia, kapan dia ingat? Dia mengingat bahwa dia tidak sujud pada sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, nanti pada rakaat yang kedua di saat dia duduk di antara dua sujud. Paham ini? Di saat dia duduk di antara dua sujud. Nah, ini kan sudah sampai ke tempat sujud yang kedua itu kan tadi. Bagaimana kita sebutkan? Kalau demikian kata beliau, fatal rakaatul ula, maka rakaat yang pertama tadi itu hilang. Wa taqumu tsaniyatu maqamaha. Dan rakaat yang kedua itu menduduki tempat rakaat yang pertama. Naibul fa'il. Hah? Fahim tum? Duduki tempatnya. Fayatabiruha rakaatul ula, maka rakaat yang kedua itu tadi dia menganggap rakaat yang pertama. Paham? Wa yukmilu 'alaiha salatahu wa yusallim, lalu setelah itu dia sempurnakan salatnya, lalu setelah itu salam, lalu sujud sahwi, lalu setelah itu salam. Entah ada kawan. Wabah. Hah? Jelas. Pesnari jelas. Nah. Wa mithalun akhar, permisalan yang lain. Ya. Syakhsun, ada seseorang nasiya, dia lupa as-sajdata tsaniyah, dia lupa sujud yang kedua. Paham? Wal julusu qablaha min ar-rak'atil ula, dan duduk sebelumnya dari rakaat yang pertama. Fa dzakara dzalika, lalu kemudian setelah itu dia mengingatnya kapan? Ba'da an qama minar ruku', ke rakaat tsaniya. Dia mengingatnya setelah bangkit dari ruku' pada rakaat yang kedua. Paham? Jadi dia sudah berdiri, dia sudah sempat ruku', bangkit dari ruku' baru dia mengingat bahwa tadi dia tidak sujud yang kedua. Paham ini ya kawan? Kata beliau, fa innahu ya'udu. Dalam kondisi seperti ini dia mengingat sebelum sempurnanya rakaat yang kedua itu sampai ke tempat dia tadi lalai, maka dalam keadaan seperti ini dia harus kembali. Kembali ke tempat yang dia lalai tadi, tidak sujud di antara dua sujud, dia sujud apa? Duduk di antara dua sujud, lalu kemudian dia mengganti itu, duduk di antara dua sujud, lalu setelah itu sujud. Tsumma yukmilu shalatahu, lalu kemudian dia sempurnakan salatnya. Wa yusallim, lalu kemudian salam. Tsumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi, lalu setelah itu dia salam. Paham ini? Jelas? Hah? Paham? Benar? Benar lah. Itu coba, belum paham. Bagus. Kenapa? Kembali i'tidal baru sujud lagi. Entum. Tinggal dia sempurnakan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ini ya? Wadih. Wadihun jaliyun. Zahirun. Faris ketawa. Hah? Ketawa jelas atau? Tayyib, sampai di sini insyaallah.